Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbirat Tasfiyah Makassar menyajikan materi-materi ceramah dan murattal dengan harapan dapat berguna bagi kaum muslimin. Dan berikut ini adalah materi ceramah dengan judul Sifat Salat Nabi yang dibawakan oleh Ustaz Zulkarnain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين أكرمكم الله pembahasan mengenai sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam tata cara dan tuntunan salat sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya adalah pembahasan yang luas dan membutuhkan waktu yang lebih di dalam mengungkapkan beberapa maani yang menjadi titik perbedaan atau titik perselisihan di kalangan orang-orang yang melaksanakan salat. Dan cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dicontohkan oleh beliau dan dinukil oleh para sahabatnya di berbagai hadis. Dan sebagian dari kaifiat tersebut ada yang merupakan kaifiat yang tidak bisa dipungkiri sama sekali, atau dalam artian kita amat yakin dengannya. Dan ada beberapa kaifiyah yang sebagian para rawi menukilnya, akan tetapi perlu dilihat dari sisi penukilan riwayat tersebut. Karena itulah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tuntunan ringkas tentang cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Dan pembahasan kita tidak meluas mencakup seluruh pembahasan mengenai masalah salat. Karena kalau ingin membahas tentang masalah salat seluruhnya, ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Ya, kalau ingin berbicara detail tentang masalah salat. Ya, mungkin beberapa orang ikhwah hadir di dalam pelajaran Bulughul Maram dan pelajaran tersebut sudah memakan waktu yang sedemikian lama dan masih di kitab cara mandi junub. Ya, sudah berapa bulan? 4 bulan lebih ya. Ya. Dan ini membutuhkan waktu saya katakan. Ya. Dan juga di pelajaran Bulughul Maram itu sudah saya berusaha untuk meringkas. Dan di sini saya akan memberikan tuntunan tersebut cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tetapi sebelumnya saya berikan pendahuluan. Yang pertama, mengenai syarat-syarat atau di dalam mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita harus memahami beberapa perkara. Yang pertama, kita harus memahami makna rukun atau makna syarat. Makna syarat. Kemudian yang kedua, kita harus memahami makna rukun. Kemudian yang ketiga, kita harus memahami makna wajib. Makna wajib. Kemudian yang keempat, kita memahami makna sunnah. Ini yang ada dalam kaifiyatus shalah. Jadi yang pertama, ada perkara yang merupakan syarat. Merupakan syarat. Kalau dikatakan syarat ya, dalam masalah salat, misalnya berwudu adalah syarat syahnya salat. Berwudu adalah syarat syahnya salat. Terus apa perbedaan perkataan kita ini dengan seorang yang mengatakan sujud adalah rukun syahnya salat? Ya, sepintas lalu tidak perbedaan. Ya, cuman dari sisi nilai dan sisi keharusan memang tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Yaitu syarat dan rukun, kapan ditinggalkan maka akan membatalkan sholatnya. Syarat dan rukun apabila ditinggalkan membatalkan sholatnya. Akan tetapi syarat ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berada di luar sholat. Ya, seperti wudu. Ini kan tidak masuk di dalam rangkaian sholat kan. Tapi dia sebelum sholat. Ya. Kemudian rukun adalah pekerjaan-pekerjaan yang merupakan rangkaian sholat. Ya. Rangkaian sholat. Ya, misalnya sujud, ruku, kemudian i'tidal. Ya. Ini adalah dari bagian-bagian rukun. Ya. Atau dari pertama yang kita akan jelaskan takbiratul ihram. Dan seterusnya dari rukun-rukun sholat. Nah. Ini kita akan rinci di sini insyaallah taala yang mana merupakan rukun, yang mana yang merupakan syarat. Nah, kemudian yang ketiga tentang wajib. Wajib yaitu adalah keharusan bagi kita untuk melaksanakannya. Keharusan untuk melaksanakannya. Akan tetapi ya, perbedaan antara wajib dan rukun, dan keduanya diharuskan untuk melaksanakan, perbedaannya kalau rukun dan syarat ditinggalkan, ini membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Tetapi kalau wajib ditinggalkan, tidak membatalkan sholat. Tidak membatalkan sholat. Dan kalau dia meninggalkannya dengan sengaja, maka dia berdosa. Dia berdosa. Dipahami sampai sini? Ya. Kemudian yang keempat adalah sunnah. Ini menyangkut masalah sunnah-sunnah sholat. Ya, afdalnya untuk dikerjakan. Ya, afdalnya untuk dikerjakan untuk menyempurnakan sholat kita. Nah, ada beberapa hal yang diperbincangkan oleh para ulama. Apakah hal tersebut merupakan syarat atau bukan? Ya, ya kalau saya katakan syarat, mudah sudah memahami kan? Ini tata cara atau tuntunan di luar sholat. Yang pertama masalah, apakah harus bersih darinya najis atau tidak? Orang ingin sholat, ya, apakah bersih dari najis merupakan syarat syahnya sholat? Ini masalah yang pertama dalam sebagai pendahuluan. Ya, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, dan cukup di sini saya memberikan pendapat yang kuat yang merupakan salah satu riwayat dari Imam Malik. Kemudian yang dikuatkan dan juga adalah pendapat Imam Sa'id ibn Jubair. Dan yang dikuatkan oleh Imam Syaukani dan Syekh Muqbil hafizahullahu ta'ala wa syafah, bahwasanya bersih dari najis itu adalah adalah wajib, bukan syarat. Adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Ya, jadi artinya harus dia membersihkan dirinya dari najasa. Ya. Apabila dia melakukan sholat dan dipakaiannya ada najis, maka sholatnya tersebut syah atau tidak? syah, ya kan? Nah, kalau kita katakan rukun, kapan dia melakukan sholat, kemudian dia ketahui ada najis di situ, atau kita mengatakan itu adalah syarat, bersih dari najis adalah syarat, kapan dia melakukan sholat, kemudian setelah sholat dia mengetahui ada najis, makanya artinya syaratnya, sholatnya syah atau tidak? Tidak kan? Tapi di sini pendapat yang kuat di kalangan para ulama, bahwasanya itu adalah wajib. Dalilnya adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lainnya. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan salat. Ya. Di tengah salat, maka ketika itu beliau melemparkan kedua terompah beliau. Maka para sahabat di belakangnya melihat Nabi melemparkan terompahnya, mereka ikut juga melemparkan terompahnya. Ini menunjukkan sunnahnya memakai sendal di dalam apa? Dalam melaksanakan salat. Dan ini di masjid ini. Di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tapi sunnah ini adalah sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, ya. Dan fakta terbalik pada mereka dan opini yang ada pada mereka terbalik sehingga hal tersebut dianggap sebagai perkara yang sangat tabu sekali. Ya. Perkara yang sangat tabu. Padahal ini adalah tuntunan dari syariatul Islam. Salat di atas menggunakan sendal itu hadisnya mutawatir. Ya, ada 17 hadis yang meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sendal. Maka hadis-hadis yang sedemikian banyak ini memberikan faedah kepada kita dengan penuh keyakinan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat menggunakan sendal. Kadang menggunakan sendal dan kadang tidak menggunakan sendal. Nah, jadi dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, tatkala beliau salat, beliau melemparkan sendal beliau, terompah beliau. Maka para sahabat mengikuti melempar terompah mereka. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai menunaikan salat beliau, maka beliau bertanya, "Kenapa kalian melempar terompah kalian?" Katanya, "Rasulullah, kami menyangka telah diturunkan wahyu kepada kamu bahwasanya salat sekarang ini menggunakan sendal sudah tidak disyariatkan lagi. Makanya kami melemparkan." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya tatkala saya salat, Jibril datang dan mengabarkan kepada aku bahwa di sendalku ada najis. Maka saya membuang sendal tersebut." Andai kata najis ini merupakan syarat syahnya sholat, tentunya beliau akan mengulangi sholatnya. Dipahami? Ini adalah salah satu dalil, ya, salah satu dalil yang menunjukkan tentang wajibnya yang membersihkan diri dari an-najasah. Nah, kemudian juga yang diperbincangkan oleh para ulama, ya, berkisar tentang syarat-syarat sholat ini, tentang masalah menutup aurat. Menutup aurat. Dan aurat laki-laki dari lutut sampai ke pusar. Dan aurat wanita, ini pendapat jumhurul ulama untuk laki-laki. Dan aurat wanita yang kuat dari pendapat para ulama, sama auratnya sama dengan aurat laki-laki. Ya, yaitu dari lutut sampai pusar. Ini di kalangan apa namanya? Para wanita. Apabila berada di kalangan para wanita atau bersama mahramnya. Atau bersama mahramnya. Kecuali kalau ditakutkan ada fitnah dengan terbukanya di atas pusar tersebut sehingga menjatuhkan ke dalam suatu perkara yang haram, maka ini juga bisa menyebabkan tidak bolehnya dibuka aurat tersebut. Ini berkisar tentang aurat. Yang kita ingin bicarakan sekarang, apakah menutup aurat adalah syarat syahnya salat atau tidak? Ya. Syarat syahnya salat atau tidak. Yang kuat dari pendapat para ulama ya, dan ini juga adalah pendapat Al-Malikiyah, bahwasanya menutup aurat adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Adalah wajib dan bukan merupakan syarat. Dan ini juga adalah fatwa dari Syekh Muqbil hafizahullah taala. Nah, kemudian berikutnya Setelah kita mengetahui dua hal ini, dan ini adalah dua perkara yang banyak diperbincangkan dalam masalah syarat-syarat salat, tak ada lagi masalah-masalah lainnya yang saya tidak ingin mengungkapkan di sini karena tidak begitu dibutuhkan. Nah, sekarang kita lihat atau kita memasuki tentang tata cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat. Di dalam menentukan rukun-rukun salat, ya. Dalam salat kan ada rukun, ada wajib, ada sunnah, ya kan? Sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Yang mana yang rukun, yang mana yang sunnah, yang mana yang wajib? Di dalam menentukan hal ini, ya. Para ulama berlandaskan dengan hadis al-musyi salatuhu. Yang dikenal dengan hadis yang jelek salatnya, orang yang jelek salatnya. Yaitu hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wasanya jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ila al-masjid wa Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nahiyati al-masjid fa shalla thumma jaa ilayhi fa sallama fa qala wa alayka as-salam irji' fa salli fa innaka lam tusall fa raja'a thumma shalla thumma raja'a fa sallama fa radda alayhi as-salam thumma qala irji' fa salli fa innaka lam tusall فعاد عليه ثم قال في الثانية وفي بعض الرواية الثالثة وفي رواية لمسلم الثالثة قال يا رسول الله ما أحسن إلا هذا علمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم كبر ثم اقرأ ما تيسر لك من القرآن ثم اسجد ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا افعل ذلك في صلاتك كلها. Nah, di dalam hadis ini datang seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi berada di satu sudut masjid. Orang ini datang salat dia. Orang ini salat, setelah salat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberikan salam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya. Kemudian berkata, "Kembalilah engkau salat lagi." Karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya. Kalau dia sholat tadi dua rakaat, dianggap belum sholat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, dia kembali sholat. Setelah sholat, dia datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, maka Nabi dan memberikan salam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kembalilah engkau. Karena sungguhnya aku belum sholat. Akhirnya, ya kata sebagian rawi, ya yang kedua atau yang ketiga, di dalam riwayat Muslim ditegaskan pada kali yang ketiganya, dia berkata, ya Rasulullah, saya tidak bisa, saya tidak pandai menunaikan sholat kecuali dengan cara yang saya lakukan itu. Maka ajarlah saya. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila engkau hendak mendirikan sholat, maka asbighil wudu. Ya, yang pertama, sempurnakanlah wudumu. Kemudian yang kedua, istaqbilil qiblah. Kemudian yang kedua, menghadaplah engkau ke kiblat. Setelah itu, takbir. Kemudian bertakbirlah engkau. Ya, takbiratul ihram. Kemudian bacalah apa-apa yang tayassar, apa-apa yang mudah. Ya, yang kamu hafal dari Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, kemudian setelah itu rukulah sampai engkau tenang dalam ruku. Kemudian yang ketiga, yang keenam, kemudian bangkitlah dari ruku sampai kamu tegak, ya berdiri. Kemudian setelah itu sujudlah sampai kamu tenang dalam keadaan sujud. Setelah itu bangkitlah sampai kamu tegak duduk. Kemudian setelah itu sujudlah sampai kamu tenang. Dan kemudian bangkitlah dan kerjakanlah hal tersebut pada seluruh rakaat, pada seluruh solat kamu. Ini namanya hadits al-musi' salatuhu. Jadi dalam hadits ini disebutkan beberapa rangkaian amalan, ya, solat. Yang pertama wudu, ya kan? Wudu ini karena dia di luar solat maka namanya apa? Syarat. Ya. Kemudian yang kedua menghadap kiblat. Menghadap kiblat ini rukun atau syarat? Hah? Ya, syarat ya, karena di luar salat, belum masuk ke dalam rangkaian salat. Ya. Dipahami? Ini syarat menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga, takbiratul ihram. Ini rukun. Ini rukun pertama dalam salat. Kemudian setelah itu membaca Al-Qur'an. Ya, apa yang dia mampu dari Al-Qur'an. Kemudian setelah itu ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian jalsah, istirahat. Dipahami sampai sini? Para ulama dari hadis al-musi' salatuhu ini memegang hadis ini dan menjadikannya seluruh pelaksanaan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, itulah yang merupakan rukun. Itulah yang merupakan rukun. Kenapa? Karena tak kala orang ini sholat, kemudian dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, kamu belum sholat. Artinya kan gak syah sholatnya. Nah, karena dia dianggap belum sholat, maka orang ini minta supaya diajari, ya, dengan pelajaran sholat yang menyebabkan sholatnya itu dianggap dan diterima. Maka beliau memberikan pelajarannya, dan itulah yang disebutkan dalam hadis al-musi' sholatuhu. Dipahami sampai sini? Ini yang paling kuat ya di kalangan para ulama. Saya tidak ingin menguraikan perbedaan pendapat di sini. Cuman di dalam mengukur, ya, kegiatan-kegiatan atau hal-hal yang merupakan rukun di dalam sholat, kita berpatokan dengan hadits ini. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui hal ini, maka ya, hal yang pertama yang merupakan syarat, ya, tadi syarat berapa sudah disebutkan? Dua ya, wudu, kemudian ada kiblat dan juga berniat. Ya, berniat juga adalah syarat. Ya, seorang mau melaksanakan sholat harus dengan niat ingin melaksanakan sholat. Akan tetapi niat itu tidak diucapkan. Tidak diucapkan dengan lisan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin. Usalli fardha, apa fardha ainan, lupa saya sudah. Ya. Al-Mu'min mengucapkan niat-niat yang seperti ini adalah perkara bid'ah yang hal ini tersebar di kalangan orang-orang Syafi'iyah. Ya, orang Indonesia kan mazhabnya Syafi'i kan. Ya, di kalangan orang-orang Syafi'iyah dan orang-orang Syafi'iyah salah memahami dari Imam Syafi'i. Salah memahami dari Imam Syafi'i. Bahkan Imam Syafi'i tidak pernah mengucapkan hal tersebut. Nah, karena itulah, ya, jumhurul ulama menghukumi hal itu bahwa hal itu merupakan perkara yang bid'ah. Perkara yang bid'ah. Jadi niat itu tidak diucapkan. Dia di dalam hati. Cukup seseorang, ya, tak kala dia sudah berwudu, ya, dan ingin berangkat ke masjid, itu adalah niat dia sudah. Ya, untuk apa dia berangkat ke masjid kalau bukan untuk melaksanakan sholat, ya kan? Maka itu adalah niat dia. Ini sudah cukup. Ya. Tetapi kalau dia memang datang ke masjid tidak niat untuk sholat memang, datang cuma duduk. Pada saat waktu sholat, wah saya nggak mau sholat lah, ikut-ikutan aja, ya, biasa aja. Maka ini adalah membatalkan sholatnya. Membatalkan sholatnya apabila tidak dilandasi, tidak disertai dengan niat. Nah, kemudian setelah dia menghadap kiblat, ya, jadi ini kita apa baca urutannya secara berurut. Jadi pertama dia berniat, kemudian menghadap kiblat. Ya. Dan setelah menghadap kiblat, maka dia berdiri. Katakan idza qumta, apabila engkau berdiri untuk melaksanakan sholat. Ya. Jadi berdiri, berdiri merupakan kewajiban di dalam sholat. Merupakan kewajiban di dalam sholat. Baik, sekali lagi saya ulangi, bahwasanya berdiri, ya, di dalam apa perkara-perkara yang wajib dalam sholat merupakan rukun, ya, merupakan rukun, dan ini dinukil ijma oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan kadang, ya, ini saya katakan asalnya adalah rukun berdiri melaksanakan sholat, kecuali kalau dia mempunyai udzur, ya, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakit atau keadaan yang lainnya. Jadi sekali lagi saya ulangi, bahwasanya berdiri di dalam melaksanakan sholat wajib, di dalam melaksanakan sholat wajib, ya, bukan di semua sholat, ya, pada sholat wajib merupakan rukun, merupakan rukun, kecuali kalau dia mempunyai udzur, kecuali kalau dia mempunyai udzur. Dan ini dinukil ijma oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Dan ini telah ditunjukkan oleh hadith-hadith yang sangat banyak, ya, seperti yang kita bacakan dari hadith al-musi' salatuhu, ya, kemudian ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tenang, ya, dalam keadaan qanit. Nah, maka solat itu dilaksanakan dengan berdiri, kecuali kalau dia mempunyai udur, ya, apabila dia sakit tidak mampu solat, ya, kecuali dengan duduk, maka dia solat dengan duduk, dia solat dengan duduk, ya. Kalau dia tidak mampu dengan duduk, maka dengan baring. Tidak mampu dengan baring, maka dengan isyarah, dengan memberikan isyarat. Kalau dia tidak mampu dengan cara itu, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian, ya. Nah, jadi setelah dia berdiri, maka mulailah dia memasuki rangkaian yang pertama, ya. Dan ada beberapa hal yang perlu kita jelaskan juga, ya, sebelum dia sudah berdiri dan siap untuk melaksanakan sholat, ya, tentang masalah sutroh, tentang masalah sutroh yang menjadikan penghalang, pembatas di depannya, sehingga orang tidak berlalu lalang di depan dia. Dan sutroh, ya, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama, merupakan kewajiban, merupakan kewajiban, ya, di dalam melaksanakan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban serta Imam Al-Hakim dan setelahnya Al-Baihaqi, ya, dari hadis Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tusalli illa ila sutra wa la tada ahadan yamurru baina yadayka fa in aba faltuqatilhu fa inna ma'ahu alqarin. Kata beliau, janganlah engkau melaksanakan salat kecuali kalau menghadap ke sutra, menghadap ke penghalang. Dipahami sampai sini? Ya. Wala tada ahadan, dan janganlah engkau membiarkan seorang pun berlalu di depanmu, ya. Kalau ada yang ingin berlalu, kemudian kamu cegah dan dia tidak mau atau enggan kecuali untuk berlalu saja, maka hendaknya lah faltaqatilhu, hendaknya engkau memerangi dia, ya. Artinya menolak dia dengan keras. Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama dia ini, ya, orang yang memaksa lewat bersama dengan sudah dicegah, ini adalah orang yang dikendalikan oleh syaitannya. Nah, di dalam hadis ini menunjukkan akan wajibnya sutrah, akan wajibnya salat menghadap ke sutrah. Jadi sutrah, ya, yang merupakan pembatas, merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang hendak melaksanakan sholat, ya, untuk menghadap ke sutrah dalam melaksanakan sholatnya. Jadi misalnya sekarang dia ingin melaksanakan sholat di masjid yang besar ini, dia harus mencari penghalang, pembatas di depannya, ya, yang mencegah seseorang atau mencegah orang-orang berlalu di depannya. Dari sutra itu, antara sutra ke dia, ya, dia apa mencegah orang-orang berlalu-lalang di depannya. Nah, dan sutra ini, ya, bisa dari beberapa hal atau bisa dari